Kita adalah hati yang tertindas. Kitalah langkah yang berhenti berjalan. Kitalah mimpi yang tak terwujudkan. Senandungkan nada-nada yang hilang. Memahami yang sesungguhnya dan tak harus menjelaskan semua. Tak pedulikan kata mereka, kita berjalan melawan dunia. Hanya bisa bicara, mereka tak beri jawaban. Terima kasih.